Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapan puji syukur kehadirat Allah serta salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Baiklah, dalam kesempatan ini kita muncul di siaran Radio Republik Indonesia untuk wilayah Medan dalam rangka menyejuk keimanan. Dan kali ini insyaallah saya akan membawakan ayat dari surat An-Nisa 171, yaitu dalam pandangan Al-Qur'an terhadap Nabi Isa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq innamal masihu 'Isa ibnu maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu salasa intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahidun subhanahu an yakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakannya dengan kalimatnya dan disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ayat ini memang cukup panjang. Dalam satu titik menerangkan bagaimana Al-Qur'an, pandangan Al-Qur'an itu terhadap Nabi Isa alaihi salam. Dalam surat An-Nisa ayat 171 menerangkan pandangan Al-Qur'an terhadap Nabi Isa, dan dalam hadits ayat lain juga diterangkan bagaimana pandang Al-Qur'an terhadap nabi-nabi yang lainnya, bukan hanya Nabi Isa alaihi salam. Dan di ayat ini Allah menekankan bagaimana sebetulnya kita untuk mengukuhkan keimanan kita, bagaimana seharusnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dalam ayat 171 dari surat An-Nisa ini disebutkan innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Nabi Isa itu, Al-Masih itu artinya Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Masih dituliskan di sini, padahal kita itu diutus nabi terakhir adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini juga untuk menghormati risalah-risalah ataupun ajaran-ajaran yang disampaikan para rasul-rasul terdahulu, salah satunya itu ialah Isa ibnu Maryam. Dan di sini ditekankan menurut pandangan Islam, kita harus beriman kepada Allah dan jangan pernah kita mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Allah ataupun anak-anak Tuhan bagi anak-anaknya tersebut. Dan ini sangat dilarang, karena penegasannya setelah itu innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang Maha Esa, Maha Suci Allah. Dari segala orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, sesungguhnya milik Allah lah semuanya itu, baik yang di langit maupun di bumi. Artinya semuanya itu adalah milik Allah. Tidak Nabi Isa saja, tapi nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, dan sampai masa sekarang ini. Penekanannya di sini adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam penyampaian yang disampaikan oleh Rasulullah dan rasul-rasul sebelumnya itu, sesuai dengan disampaikan kepada kaum-kaumnya terdahulu. Jadi kalau kita melihat di sini dari ayat ini, proses penciptaan seperti Nabi Adam alaihissalam itu mengandung dua hal. Pertama, kun fayakun, jadilah. Yang kedua yaitu dari peniupan roh. Di sini juga disinggung, disinggung juga bahwasanya Nabi Isa juga diciptakan, dilahirkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu mukjizatnya juga Nabi Isa diberikan kemukjizatan yaitu dapat berbicara ketika dia masih dalam buaian dengan mengatakan bahwasanya aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus mengimani semuanya itu. Mungkin di sini akan ditambahkan lagi oleh para pakar kita, sudah ada di studio. Kami persilakan kepada Ustadz Perdana atau Ustadz Ardiansa. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul. Saya ingin mencoba untuk menganalisa dari keterangan redaksi la taqlu fi dinikum, ya. Ya ahlul kitabi la taqlu fi dinikum. La taqlu itu kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi menafsirkannya dengan janganlah kamu melampaui batas di dalam agama kamu. Kenapa ayat ini Allah turunkan? Karena memang sikap-sikap para ahli kitab, apakah itu orang Kristen ataupun orang Yahudi, sangat-sangat berlebih-lebihan di dalam memahami agama mereka. Ketika orang Yahudi sangat membenci Nabi Isa, ya, karena Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah, mereka kemudian mengklaim bahwa Nabi Isa, ibunda Nabi Isa ini, Siti Maryam, adalah seorang pelacur. Orang Kristen sendiri, karena sangat-sangat mencintai Nabi Isa, akhirnya sampai kepada pemahaman bahwa Nabi Isa itu bukan orang biasa, tapi dia adalah anak Tuhan. Ya, jadi ada sikap berlebih-lebihan di dalam memahami agama. Nah, dari sisi ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan dan menghimbau kepada makhluknya agar jangan sampai berlebih-lebihan di dalam beragama. Hendaklah menyikapi agama dengan sikap pertengahan. Ini redaksi yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya ini. Dan ternyata memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bersikap balance, ya, memiliki untuk seimbang di dalam memahami agama ini atau melaksanakan ajaran-ajaran di dalam agama. Pernah dalam satu kesempatan ada seorang sahabat menyampaikan kepada Rasul bahwa ada seorang wanita yang dia itu menyediakan tali gantungan di dalam masjid ketika dia melaksanakan ibadah. Dengan tujuan apa? Pada saat dia dalam keadaan sangat mengantuk, dia bergantung di tali ini. Rasul bukannya malah memuji sang wanita yang bergantung, ya, ketika dia salat ini karena dia sudah kecapean, tapi malah Rasul mengatakan, ya, mata itu ada haknya, setiap anggota tubuh itu ada haknya, maka penuhi haknya masing-masing. Kalau ngantuk tidur, jangan terlalu dipaksa untuk beribadah. Dan salah seorang sahabat mengatakan bahwa dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar sepanjang malam, begitu juga sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab. Oleh karena itu, dia juga melaksanakan salat tahajud, akan tetapi caranya bukan sepanjang malam dia melaksanakannya. Bangun sebentar, salat tahajud 2 rakaat. Nanti tidur lagi dia, salat lagi dia 2 rakaat. Ini adalah satu cara bagaimana kita berusaha untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan kemampuan kita, tanpa memaksakannya dengan sikap yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, ajaran agama ini benar-benar membutuhkan sikap ibadah yang berimbang pada diri seorang muslim. Jangan terlalu berlebihan. Nah, pertanyaan saya Ustaz Fajrul, sekarang ini kita dapat melihat berbagai tarekat yang muncul sekarang ini dengan mengajarkan zikir yang sangat dengan jumlah yang sangat mencengangkan. Seorang yang ikut tarekat itu harus mampu membaca zikir sebanyak sekian ratus ribu kali, ya kan? Ya. Kemudian suluk selama 40 hari tidak keluar dari rumah, tidak keluar dari tempat itu, tidak mencari makan dan sebagainya. Pokoknya diamlah di tempat itu. Apakah cara pengajaran seperti ini yang diajarkan oleh agama Islam? Ya. Yeah. Apakah memang ada di dalam hadis Rasulullah kalau Anda membaca zikir sebanyak 100 ribu kali, Anda akan mendapatkan ini? Ya, kalau Anda suluk selama 40 hari, Anda pasti akan masuk surga. Apakah seperti ini ajaran di dalam agama? Ya. Memang banyak sekali pandangan yang namanya zikir itu bagus, begitu kan? Tapi kalau ditekankan sampai ada yang seperti 40-30, kadang-kadang memang ada anjuran dalam hadis itu. Juga tidak semuanya kita apakan kan begitu. Cuman yang dalamnya dalam ajaran agama kita itu pada dasarnya yang sudah menjadi kewajiban itu tidak bisa tawar-menawar. Iya. Contohnya seperti sholat kan begitu. Tapi selama dia itu yang tidak diwajibkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa saja kita melakukannya, enggak usah 40 kali pun bisa gitu. Karena pada dasarnya agama ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak ada diberatkan oleh sampai jiwa seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Di dalam surat Al-Baqarah juga begitu. Artinya begini Ustaz Fajrul, ketika seorang berzikir sampai ribuan kali, dia tidak sanggup lagi untuk melakukan aktivitas kebaikan lainnya. Iya. Ketika dia harus bersuluk selama 40 hari 40 malam, katakanlah, apa yang dia bisa lakukan untuk masyarakatnya? Apakah seperti ini yang diajarkan oleh agama atau agama mempunyai pandangan lain? Ya mungkin Ustaz. Iya, kalau saya melihat ada satu ayat yang selalu disetir untuk menjadikan legalitas terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu firman Allah wa dzikrullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu yang selalu dijadikan, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak dan sucikan dia pagi dan petang. Tetapi di sisi yang lain kita harus mengingat bahwa ayat Al-Qur'an itu bukan hanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansaw nasibaka minad dunya." Jadi dalam ayat ini juga Allah mengingatkan kita, "Wala tansa," dan jangan kamu lupa, "nasibaka minad dunya," kehidupanmu ada di dunia. Jadi tidaklah benar apabila kita berkeluarga kemudian hanya karena untuk kepentingan zikir kita kemudian kita siksa keluarga. Kita tinggalkan mereka berbulan-bulan, kita tinggalkan mereka berhari-hari atau berminggu-minggu. Karena segala sesuatunya seperti yang disampaikan Ustaz Perdana tadi dalam sebuah hadis itu jelas memiliki hak masing-masing. Istri kita memiliki hak bahagian daripada kita. Begitu juga anak kita memiliki hak bahagian daripada kita. Dan selanjutnya diri kita sendiri itu pun memiliki hak. Ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tahan tidak kawin-kawin untuk beribadah. Aku tahan tidak makan-makan, wisal, terus menerus berpuasa. Dan aku tahan ya Rasulullah untuk salat sepanjang malam, tidak tidur-tidur." Maka Rasulullah sangkingkan marahnya, mukanya memerah dan mengatakan kepada para sahabatnya, "Kalian tahu, aku ini adalah orang yang paling banyak ibadah. Dan aku ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Tapi aku makan, aku tidak berpuasa terus-menerus, aku menikah dengan perempuan, dan aku tidak pernah tabatul," artinya tidak menikah, ya, jomblo terus. Rasulullah itu menikah. "Dan begitu juga, aku tetap melakukan aktivitas yang lain." Oleh karena itu, marilah kita, seperti yang sudah ditegaskan oleh Ustaz Fajrul tadi, hidup ini harus seimbang antara ukhrawi dan duniawi. Tidak juga mementingkan hanya dunia saja seperti orang-orang Yahudi, dan tidak terlalu berlebihan di dalam mengejar ukhrawi layaknya seperti para rohbaniyin di zaman Isa, di mana mereka terlalu berlebihan menganggap Allah Subhanahu wa taala itu sehingga melakukan trinitas. Satu hal yang menarik sekali bagi saya di dalam ayat ini, di mana Allah berfirman, "Wala taqulu thalathatun intahu khairal lakum." Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, di antara kata-kata yang paling menyakitkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah itu tidak bisa disakiti, itu adalah perkataan bahwa Allah itu memiliki syarikat, bahwa Allah itu banyak, bahwa Allah itu beranak, bahwa Allah itu memiliki bapak. Oleh karena itu Allah mengatakan di sini, "Intahu," berhentilah. Jadi kalau kita dalam bahasa Arab kan kata-kata "intahu" ini kan sudah sangat keras. Jangan lagi lanjutkan. Cukup. Jangan lanjutkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah sangat tegas di sini, jangan kalian lanjutkan kata-kata ini karena itu sangat menyakitkan bagi Allah. "Innamallahu ilahu wahid." Kemudian Allah tegaskan, "Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang esa, yang maha esa." Jadi janganlah kita jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala siapapun jua dalam hidup ini atau apapun jua dalam hidup ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Sangat bagus sekali tambahan ini dan menambah kuatnya dari penjelasan dari ayat 171 ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita terus mengikuti pengajian demi pengajian melalui acara dari Radio Republik Indonesia dalam rangka penyejuk keimanan. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita akan bertemu kembali, dan mohon maaf, kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustadz Perdana dan Ustadz Ardiansah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegas betul penutupannya.